طيب بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang kita bahas pada Sabtu yang kemarin atau Sabtu yang lalu, yang mana kita masih di dalam bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, yaitu bab Fadlil Faqr, yaitu bab tentang keutamaan Al-Faqr, yaitu kemiskinan atau kefakiran, yang mana telah kita sebutkan dari kesimpulan secara umum terkait dengan apa yang berkaitan tentang manakah yang lebih utama antara kekayaan ataupun kefakiran, manakah yang lebih utama antara orang yang miskin dengan orang yang kaya. Maka sebagaimana yang telah kita sebutkan, maka secara zatnya kekayaan maupun kemiskinan tidaklah lebih atau tidaklah melebihi satu dengan yang lainnya, kecuali apabila itu semuanya kembali kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apabila semua itu kembali kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah seorang yang kaya itu melebihi kedudukan seorang yang miskin. Demikian juga seorang yang miskin tidaklah melebihi kedudukan seorang yang kaya kecuali dengan takwa yang ada pada dirinya. Kecuali dengan takwa yang ada pada masing-masing di antara individu tersebut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam firman-Nya yang telah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang bertakwa di antara kalian, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagaimana yang telah kita sebutkan, apa yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika mendudukkan tentang manakah yang lebih utama antara orang yang kaya dan orang yang miskin, maka sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa seorang yang miskin ataupun seorang yang kaya tidaklah akan melebihi satu dengan yang lainnya kecuali ketika mereka memiliki kelebihan dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka seorang yang miskin tetapi dia bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang ada pada dirinya, maka sungguh ini adalah keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika seorang kaya tetapi dia bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya, yang dia gunakan nikmat tersebut untuk ketakwaan, untuk beribadah, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ini adalah keutamaan yang besar pula. Maka kalau kita sekarang akan mengatakan atau akan menyimpulkan mana yang lebih mulia, seorang yang miskin tetapi dia bersabar menghadapi berbagai ujian dan cobaan yang dia hadapi ketika menghadapi kemiskinan tersebut, ketika dia mendapatkan kemiskinan tadi, ataukah orang yang kaya tetapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ghaniyyus syakir wal faqirus sabir afdalu afdaluhuma atqahuma lillah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bagaimana dalam Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah. Beliau mengatakan bahwasanya seorang yang kaya tetapi dia bersyukur dan seorang yang miskin tetapi dia bersabar, maka yang paling utama di antara kedua orang tersebut adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ghaniyyu syakir wal faqiru sabir afdaluhuma atqahuma lillah. Seorang yang kaya tetapi dia bersyukur dan seorang yang miskin tetapi dia bersabar, maka yang paling afdal di antara keduanya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka demikian juga yang dikatakan oleh para ulama yang lainnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari syarah Sahih Al-Imam Al-Bukhari, menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan suratul ikhtilaf fi fakirin laisa biharis wa ghaniyin laisa bimumsik. Jadi gambaran perbedaan di kalangan para ulama terkait mana yang lebih utama itu adalah terkait dengan keadaan seorang yang fakir tetapi dia tidaklah orang yang dalam keadaan rakus atau dalam keadaan dia orang yang tamak dengan kefakirannya tersebut, akhirnya dia kemudian dengan sebab kefakiran yang ada pada dirinya justru memberatkan orang lain, meminta-minta, ya. Kemudian akhirnya dia tidak bersabar, tidak bisa bersabar dengan kefakiran yang ada pada dirinya. Wa ghaniyan laisa bimumsik. Nah, maka gambaran perbedaan di kalangan para ulama adalah terkait dengan seorang yang fakir tetapi dia bersabar dan seorang yang kaya tetapi dia adalah orang yang tidak menahan hartanya. Dalam arti adalah orang yang bersyukur, orang yang suka berinfak, bersedekah. Ini yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama, bukan secara zatnya kekayaan atau secara zatnya kemiskinan itu sendiri. Ya, bukan secara zatnya kekayaan atau secara zatnya kemiskinan itu sendiri. Maka sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya kesimpulan dari itu semuanya adalah kembali kepada ketakwaan yang ada pada keduanya. Sehingga seorang yang kaya tetapi dia tidak menahan hartanya dari apa yang wajib untuk dia keluarkan, dari infak, dari sedekah, dari zakat, ataupun demikian juga seorang yang miskin tetapi dia bersabar di dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepadanya, maka sungguh sebenarnya perbedaan ini letaknya di kalangan para ulama. Sehingga sebagiannya mengatakan bahwasanya yang lebih utama adalah orang yang kaya tetapi dia bersyukur. Ada sebagiannya mengatakan tetapi yang lebih utama adalah orang yang miskin tetapi dia bersabar. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dari sebagian dari dalil tersebut yang telah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, di antaranya adalah hadis dzahaba ahlud duthur bil ujur fid bid darajatil ula. Bahwasanya orang-orang yang kaya itu adalah telah melampaui orang-orang yang miskin dengan derajat yang tinggi. Yang telah kita sebutkan bagaimana hadisnya, yang kemudian orang miskin tersebut, para fuqara yang melaporkan atau mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan bimbingan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suatu amalan yang akan bisa melampaui orang-orang yang telah melampaui mereka dari sisi amalan, berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat. Yang ternyata setelah itu orang miskin pun mendengar, orang kaya pun mendengar amalan yang besar tadi, yang kemudian mengamalkan amalan yang diamalkan oleh orang-orang miskin tadi. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim, dan itu adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Demikian juga sebagian para ulama lagi menyebutkan terkait dengan sebagian riwayat di mana ada sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang beliau ketika itu ingin mensedekahkan seluruh hartanya. Ingin mensedekahkan atau ingin mengeluarkan seluruh hartanya. Kemudian ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, amsik alaika ba'da malik fa huwa khairun laka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahanlah hartamu tersebut. Tahanlah sebagian dari hartamu di sisimu. Jangan kamu keluarkan semuanya. Fa huwa khairun lak. Maka yang seperti itu adalah lebih baik bagi dirimu. Nah, demikian juga hadis yang mungkin pernah kita sebutkan, bagaimana ketika dalam kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, yang di mana ketika itu beliau dalam keadaan menghadapi sakit yang dikhawatirkan meninggal, ya, sampai-sampai beliau ingin mengeluarkan dari hartanya tersebut, ya, ketika itu beliau izin ingin mengeluarkan dari hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan. Ketika itu minta izin separuh dari hartaku ya Rasul. Beliau mengatakan ketika itu juga menahan dari apa yang ingin dia keluarkan dari harta yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Demikian juga ketika itu akhirnya beliau meminta izin yang terakhir sampai mengatakan fatsulutsu ya Rasul, ya Rasulullah. Bagaimana kalau sepertiga ya Rasul? Sepertiga dari hartaku aku keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai wasiat. Aku infakkan, aku wasiatkan. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fatsulutsu wa tsulutsu katsir au kabir. Sudah, sepertiga itu sudah banyak. Sepertiga itu sudah banyak sebagai wasiat bagi seorang yang dikhawatirkan dia akan meninggal karena dia memiliki tanggungan yang ada di bawahnya dari keluarganya yang wajib untuk dia penuhi dari nafkah atau nafkah dan yang semisalnya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari beberapa dalil tersebut sehingga sebagian para ulama lebih mengutamakan orang yang kaya tetapi dia bersyukur. Demikian juga sebagian para ulama yang lain mengatakan bahwasanya yang lebih utama adalah orang yang miskin tetapi dia bersabar. Dengan dalil di mana telah kita sebutkan dan akan disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bagaimana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih beliau mengatakan fattala'tu ala al-jannah fara'aitu akthar ahliha al-fuqara. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain dengan lafaz yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan ittala'tu fil jannati fara'aitu akthar ahliha al-fuqara. Aku melihat ke dalam surga, yaitu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, maka aku lihat mayoritas penduduk surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah fuqara. Wa tala'tu finnari fara'aitu aktsari ahliha an-nisa. Dan aku melihat ke dalam api neraka, ternyata aku melihat mayoritas penduduk api neraka tersebut adalah para wanita. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sini sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwasanya seorang yang miskin tetapi dia bersabar, maka dia adalah utama. Tetapi sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya kesimpulan dari permasalahan ini, masing-masing adalah memiliki keutamaan. Baik orang yang kaya tetapi dia bersyukur, maupun orang yang miskin tetapi dia bersabar. Masing-masing Allah telah berikan ujian kepada mereka. Jangan dikira bahwasanya kebaikan berupa harta tadi bukan sebagai ujian. Itu adalah ujian. Berapa banyak orang tidak bisa bersabar menghadapi ujian berupa harta, iya enggak? Demikian juga terkait dengan kemiskinan, itu adalah ujian. Maka adanya kebaikan maupun kejelekan itu hakikatnya adalah ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil untuk memberikan ujian tersebut kepada siapa yang berhak untuk mendapatkannya. Masing-masing Allah berikan sesuai dengan kadar kemampuan orang tersebut. Bisa jadi orang yang miskin tadi ketika dia diberikan harta yang banyak yang melimpah, ternyata dia tidak bisa bersabar. Justru digunakan untuk bermaksiat. Justru digunakan untuk kemungkaran. Demikian juga sebaliknya. Maka masing-masing Allah berikan ujian baik berupa harta tadi ataupun berupa kemiskinan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami telah menguji kalian dengan kejelekan, asyarr, dengan kejelekan. Wal khairi, dan kebaikan. Fitnah, sebagai fitnah bagi kalian. Jadi kebaikan maupun kejelekan yang ada pada seorang hamba, yang datang kepada seorang hamba, itu hakikatnya semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya yang masih hidup, yang masih bernafas di muka bumi ini, semuanya kita pasti mendapatkan apa yang namanya ujian dan cobaan ini. Masing-masingnya tinggal berbeda keadaannya. Ada yang diberikan ujian berupa harta, ada yang diberikan ujian berupa kemiskinan, dan yang semisalnya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka oleh karena itu dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, idh la yahfa annal faqira alqani afdalu minal ghani albakhil, bahwasanya sesungguhnya sesuatu yang tidak samar lagi, bahwasanya orang yang fakir, orang yang miskin, alqani, tetapi dia merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan darinya, dari rizki Allah Subhanahu wa taala, afdalu minal ghaniyil bakhil, maka dia adalah lebih utama daripada orang yang kaya tetapi bakhil. Yang seperti ini tidak samar lagi, ya. Perbedaannya pada apa? Pada keadaan orang yang kaya tetapi dia bersyukur, dengan orang yang miskin tapi dia bersabar. Adapun bentuk yang seperti ini, maka tidak diragukan lagi, tidak samar. Bahwasanya seorang yang miskin tetapi dia merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari rizki Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berkeluh kesah, dia bersabar dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dan dia merasa qanaah, merasa cukup, maka sungguh ini adalah lebih afdal daripada orang yang kaya tetapi bakhil. Yang sebenarnya tidak samar lagi tentunya. Wa annal ghaniyal munfiq afdalu minal faqir al haris. Maka demikian juga seorang yang kaya tetapi dia adalah ahlul infak, orang yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah, mengeluarkan harta tersebut untuk kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang kaya tetapi dia adalah munfik, orang yang senantiasa berinfak dari hartanya tersebut, afdalu minal fakir al haris, maka tentunya dia pun lebih afdal daripada orang yang miskin tetapi dia tidak bisa bersabar. Ya. Dia tidak sabar dengan apa yang Allah berikan kepadanya berupa kemiskinan tadi. Ya. Maka yang seperti ini tidak samar. Ya. Seorang yang fakir tetapi dia qanaah, lebih afdal daripada orang yang kaya tapi bakhil. Demikian juga seorang yang kaya tetapi dia adalah orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, orang yang tidak bakhil, itu adalah lebih utama daripada seorang yang fakir tetapi dia adalah orang yang tidak bersabar dengan kefakiran yang ada pada dirinya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dalam hadis yang telah kita sebutkan, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mayoritas penduduk api neraka adalah al-fuqara. Mayoritas penduduk api neraka adalah mayoritas penduduk surga Allah Subhanahu wa taala adalah al-fuqara, yaitu orang-orang miskin. Ya, mayoritas penduduk surga Allah Subhanahu wa taala adalah al-fuqara, yaitu orang-orang miskin. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala bahwasanya penyebutan di dalam hadis ini tidaklah menunjukkan bahwasanya kefakiran itu menyebabkan mereka masuk ke dalam surga. Sebab yang menjadikan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukan karena kefakiran yang ada pada dirinya tersebut secara zatnya, tetapi ketika fakir yang ada pada dirinya tersebut, kemiskinan yang ada pada dirinya tersebut, diiringi dengan kesolihan, ketakwaan yang ada pada mereka. Sehingga pada dasarnya, zatnya kemiskinan yang ada pada mereka tidak menjadi sebab untuk masuknya orang tersebut atau masuknya mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi sebab masuknya mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ketika diiringi kefakiran yang ada pada dirinya tadi dengan kesolehan. Dia menjadi seorang yang saleh. Dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya adalah sebagian para ulama juga menyebutkan bahwasanya seorang yang mendapatkan ujian berupa kemiskinan, mereka mendapatkan ujian yang lebih berat dari orang yang kaya, dia mendapat ketika mendapatkan ujian berupa harta. Sehingga mereka diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran yang ada pada mereka tadi. Kesabaran mereka yang lebih, memiliki nilai lebih daripada apa yang didapatkan oleh orang kaya ketika dia diberikan ujian berupa harta, maka menyebabkan orang-orang fukara, para orang-orang fakir tadi, orang-orang miskin tersebut, ya, menjadikan mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kefakiran secara zatnya tidaklah menjadi sebab mereka masuk ke dalam surga Allah, tetapi kefakiran, kemiskinan yang kemudian diiringi dengan kesolehan yang ada pada mereka, yang diiringi dengan ketakwaan yang ada pada mereka, mereka kemudian menjadi orang-orang yang bersabar di dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan tersebut. Maka inilah yang menjadikan mereka masuk atau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah, dan bahkan mayoritas penduduk surga Allah Subhanahu wa taala adalah fuqara. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga perlu dipahami bahwasanya bukanlah kefakiran secara zatnya itulah yang menjadi sebab, tetapi kefakiran yang diiringi dengan kesolehan dan ketakwaan yang ada pada seorang hamba. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan wa kullu ma yuradu li ghairihi wa la yuradu li ainihi yambagi an yudafa ila maqsudihi fabihi yadhharu fadluhu. Maka setiap yang diinginkan untuk yang lain, wa la yuradu li ainihi, dan tidak diinginkan secara zatnya, maksudnya seperti tadi terkait dengan kekayaan. Kekayaan tidaklah dikatakan lebih utama daripada kemiskinan. Demikian juga kemiskinan tidaklah dikatakan lebih utama dari kekayaan. Ya. Yang bagi ayyudhafa ila maqsudih. Tetapi sepantasnya untuk kemudian diidhafahkan, disandarkan kepada apa yang dimaukan dari kemiskinan itu ataupun dari kekayaan tadi. Kemiskinan yang bagaimana? Kemiskinan yang bisa mengantarkan seorang untuk bersabar, ataupun kekayaan yang bisa mengantarkan dia untuk bersyukur atau tidak? Kalau tidak, maka tidaklah hal tersebut sebagai keutamaan yang ada pada hamba tadi. Bukanlah termasuk apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Dan itu adalah merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena kekayaan yang ada pada hamba tadi ternyata menjadikan dia bermaksiat kepada Allah. Kekayaan yang ada pada dirinya justru menjadi semakin jauh dia dari agama Allah Subhanahu wa taala, berani dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, lancang dia untuk kemudian meninggalkan perintah-perintah Allah dan melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kemiskinan tidaklah membuat dia kemudian bersabar. Justru kemudian dia ingin meraih yang lebih dari itu dengan cara yang instan, dengan cara jalan pintas, dengan cara merampok, dengan cara mencuri, ya. Karena dia tidak bisa bersabar menanggung kemiskinan yang ada pada dirinya, akhirnya dia, ya kalau gini mending saya mencuri saja, mending saya merampok, mending saya membegal. Naudzubillah. Kenapa dia tidak bisa bersabar? Maka yang seperti ini, kemiskinan yang ada pada orang tersebut tidaklah menunjukkan keutamaan yang ada pada orang tadi. Maka oleh karena itu sepantasnya untuk disandarkan kepada apa yang dimaukan dari masing-masing zatnya. Fabihi yadharu fadluh. Maka yang dengan yang seperti ini akan nampak keutamaan pada masing-masing hal tersebut, baik yang ada pada kemiskinan maupun apa yang ada pada kekayaan. Kemudian beliau mengatakan fal malu laisa mahdzuran li ainihi bali kaunihi qad ya'uqu anillahi wa kadza al aksu. Maka harta secara zatnya harta benda yang dimiliki oleh seorang, itu pada dasarnya tidaklah dilarang secara zatnya. Kita boleh untuk memiliki harta, bahkan kita diperintah untuk mencari nafkah dalam rangka untuk mendapatkan harta, iya enggak? Maka secara zatnya, maka harta itu tidaklah dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bantahan kepada sebagian orang yang menisbatkan kepada ahlu tasawuf atau kepada tasawuf yang mereka dikenal dengan tasawuf, ahlu tasawuf atau orang-orang sufi yang mereka sudah sama sekali tidak mau dengan dunia, meninggalkan dunia. Tidak mau, akhirnya mereka melampaui batas dalam keyakinan mereka sampai akhirnya tidak mau bekerja, tidak mau mencari nafkah, ya. Dia maunya untuk beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kalau ditanya loh, bagaimana anak istrimu? Kenapa tidak kamu carikan kepada mereka nafkah? Kata mereka bahwasanya saya sudah serahkan kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bertawakal kepada Allah. Ya. Dia berlebihan dalam penilaian dia terkait dengan meninggalkan dunia tersebut sampai akhirnya dia mengharamkan pada dirinya untuk kemudian bekerja, mencari nafkah, ya. Dianggap bahwasanya hal tersebut akan memalingkan dia dari ketaatan kepada Allah. Padahal kalau kita lihat bagaimana dalil-dalil yang menunjukkan, ya, kewajiban kita untuk kemudian bertanggung jawab kepada keluarga kita. Fabda biman ta'ul, maka mulailah kepada orang yang di bawah kamu dari keluargamu, dari harta tersebut, dari nafkah yang kita miliki. Kita diperintahkan untuk mencari harta. Kita dicontohkan bagaimana seekor burung yang dia pergi pada pagi harinya, kemudian sore hari dalam keadaan kenyang, pulang dalam keadaan kenyang. Ya. Menunjukkan mereka berusaha untuk keluar, mencari nafkah, mencari rizki tersebut. Ya. Bukan kemudian, yes, yang penting keluar, ya, ke masjid, nanti yang penting sore pulang sudah kenyang. Bukan demikian. Ya. Dia harus mencari nafkah, dia harus bekerja. Sebagaimana burung tadi pun bekerja, berusaha. Tagdu himasan, tagdu bitanan, wataruhu bitan, wataruhu himasan, tagdu himasan, wataruhu bitanan. Maka burung tersebut dalam keadaan pagi hari, dalam keadaan lapar, kemudian pulang dalam pada waktu sore hari dalam keadaan kenyang. Menunjukkan mereka pun berusaha. Itu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harta secara zatnya tidaklah dilarang dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Balikaunihi qad ya'uku anillahi wa kada al-aqsu. Tetapi yang dilarang adalah ketika kadang-kadang harta tersebut menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka durhaka dari Allah. Mereka kemudian menjauhkan dirinya dari ketaatan kepada Allah. Demikian juga kemiskinan. Demikian juga kemiskinan pada secara zatnya tidaklah dilarang atau bukanlah celaan yang ada pada hamba tadi. Ya. Akan tetapi ketika tercela, ketika kemiskinan yang ada pada dirinya tersebut menjadikan dia tidak bersabar terhadap apa yang menimpa dirinya dari ujian dan cobaan tersebut. Qala fakam min ghina lam yashghalhu ghinahu anillah. Maka berapa banyak kekayaan tetapi kekayaan tersebut ternyata tidak menyibukkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak menjauhkan dirinya dari Allah. Berapa banyak seorang mendapatkan kekayaan tetapi justru dia semakin semangat untuk beramal soleh, beramal ibadah. Bagaimana sebagian para sahabat yang mereka memiliki harta benda. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang kaya, dikenal dengan orang yang kaya. Beliau bersemangat untuk berinfak, bersedekah sampai beliau mensedekahkan dari sumur yang itu dimanfaatkan untuk kaum muslimin. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau mengatakan al-imam Ibnul Jauzi rahimahullah, wa kam min fakirin shaghalahu faqruhu anillah. Akan tapi sebaliknya berapa banyak kefakiran, kemiskinan ternyata menjadikan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidaklah sebagaimana apa yang dikatakan oleh sebagian orang bahwasanya kefakiran itu bisa mengantarkan dia kepada kekufuran. Ya. Dalil yang berkaitan dengan hal tersebut tidaklah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tapi secara zatnya kefakiran tidaklah dicela kecuali apabila kefakiran tersebut kemudian menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. ila angkala, sampai beliau mengatakan wa in ahatta bil aktsari wa in ahadat aw wa in ukhidat bil aktsari fal faqiru anil khatari ab'ad li anna fitnatal ghina asyaddu min fitnatil faqri. Dan kalau diambil secara mayoritasnya, secara yang dominan, ya, ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi berbeda dengan sebagian apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battal. Beliau mengatakan bahwasanya seorang yang fakir pada dasarnya adalah orang yang lebih jauh atau lebih selamat dari fitnah. Li'anna fitnatal ghina asyaddu min fitnatil faqri. Karena fitnah kekayaan itu adalah lebih besar daripada fitnah kemiskinan. Maka kalau kita lihat dari apa yang sebelumnya yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah, maka hal tersebut sedikit berbeda. Tetapi sebenarnya pada dasarnya tidak. Karena ini apabila kita katakan pada dasarnya itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama keduanya adalah ujian. Ada yang melihat dari sudut pandang bahwasanya seorang yang mendapatkan kekayaan itu ujiannya lebih besar. Ya, lebih berat. Ya, berbeda dengan seorang yang miskin. Ya. Berbeda sebagiannya mengatakan bahwasanya justru orang miskin adalah ujiannya lebih besar. Sehingga mereka adalah termasuk orang-orang yang kemudian dengan kesabaran yang ada pada dirinya menjadi mayoritas penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesimpulannya itu semuanya tetap kembali kepada ketakwaan yang ada pada masing-masing di antara mereka. Kalau mereka adalah orang yang bertakwa, maka mereka adalah orang yang mulia. Dan mereka adalah orang yang akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang besar. Berbeda dengan orang yang kemudian dia bermudah-mudah dalam urusan tersebut. Maka akhirnya kekayaan yang ada pada dirinya justru menjadi fitnah yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada fitnah kemiskinan. Demikian juga seorang yang miskin, ketika dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang ada pada dirinya dari ujian berupa kemiskinan tadi tidak menjadikan dia selamat dari fitnah tadi, sehingga dia merasa berat dengan hal tersebut. Akhirnya dia bahkan tidak sabar terjerumus di dalam fitnah, sehingga akhirnya dia terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, mengambil harta orang lain dengan tanpa haknya, mencuri, mengambil harta dengan cara yang haram, ingin mengambil dengan cara dengan jalan pintas. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para ulama, sebagaimana juga yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari yang dinukil di sini, beliau mengatakan la syakka anna mihnatas sabir asyaddu min mihnatis syakir. Sungguh tidaklah diragukan bahwasanya ujian yang dihadapi oleh orang-orang yang bersabar itu adalah lebih berat daripada fitnah atau ujian yang dihadapi oleh orang-orang yang bersyukur. Ghairu anni aqulu kama qala Mutarrif bin Abdullah. Hanya saja aku mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Mutarrif bin Abdullah. Beliau adalah seorang ulama pada zamannya. Beliau mengatakan la an uafi fa ashkur ahabbu ilayya min an abdaliya fa asbir. Sesungguhnya aku diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keselamatan secara tubuh diberikan kesehatan atau diberikan harta, diberikan rezeki yang halal. Fa ashkuru, kemudian aku bersyukur dengan nikmat tersebut. Dengan nikmat kesehatan, dengan nikmat rezeki. Ahabbu ilayya min an abdaliya fa asbir. Maka aku lebih mencintai hal tersebut daripada aku diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian aku harus bersabar pada ujian tersebut. Walaupun pada dasarnya sama saja. Hakikatnya seorang yang diberikan harta, diberikan kesehatan, dia bersyukur, itu hakikatnya adalah bentuk kesabaran orang tadi. Ya, tetapi kalau sekarang kita dudukkan permasalahannya bahwasanya sekarang terkait dengan mana, kata beliau, mana yang lebih beliau cintai? Orang ketika beliau dalam keadaan mendapatkan harta atau mendapatkan kesehatan, itu ataukah hal tersebut lebih beliau cintai ataukah ketika beliau mendapatkan musibah kemudian dia bersabar? Maka beliau mengatakan Mutarif bin Abdullah, beliau mengatakan bahwasanya aku lebih mencintai, bahwasanya aku diberikan uji, diberikan kesehatan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang halal, kemudian aku bersyukur, diberikan nikmat kemudian bersyukur, itu lebih aku cintai daripada aku diberikan cobaan kemudian ketika itu aku bersabar. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, karena sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Mutarif bin Abdullah ini hakikatnya tidaklah bertentangan dengan apa yang kita sebutkan sebelumnya. Terkait itu semuanya tetap kembali kepada ketakwaan yang ada pada masing-masing orang yang diberikan ujian, baik kepada orang yang kaya berupa harta ataupun orang miskin berupa kemiskinan. Karena sesungguhnya ini kalau boleh milih gitu, kalau seandainya boleh milih mana yang lebih aku cintai, maka sesungguhnya aku lebih mencintai untuk diberikan nikmat kemudian aku bersyukur daripada aku diberikan ujian kemudian aku bersabar. Walaupun masing-masingnya di antara kedua perkara tersebut adalah saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Seorang yang bersyukur dengan nikmat berarti dia adalah bersabar atas ujian berupa kebaikan tadi, berupa harta yang Allah berikan. Demikian juga seorang yang bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, berarti hakikatnya tidak lepas itu semuanya dari syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah masih memberikan kepadanya kesabaran, masih memberikan kepadanya kemudahan untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, seorang yang bersabar maka dia mesti bersyukur. Demikian juga seorang yang bersyukur maka mesti dia adalah seorang yang bersabar. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka sabar dan syukur adalah dua sifat yang ada pada seorang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Seorang yang bersabar berarti dia bersyukur atas nikmat. Demikian juga seorang yang bersyukur berarti dia bersabar atas ujian yang Allah berikan kepadanya. Karena hakikatnya harta, kesehatan dan kebaikan-kebaikan adalah ujian yang Allah berikan kepada hamba tadi. Maka dia pun dalam posisi yang seperti itu, ketika dia bersyukur atas nikmat, maka ketika itu pun dia bersabar terhadap ujian dan cobaan yang Allah berikan kepadanya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.